104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Hahaha, 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Curanmor hari ini, informasi-informasi terbaru seputar Kabupaten Curanmor, Glundung Manding, go panjenengan, sing tansi pada ngetis, nangaring acara Curanmor, Yes Radio. Oke, Yes, langsung baik kita akan segera menggelundungkan informasi terbaru seputar Kabupaten Curanmor, go panjenengan, ayo tarik gun. Sing jenenge wong arep nganggo apa-apa kowe kudune ngerti sing dienggo, Kang. Angger iki nganggo sandal kowe kudune ngerti sandal kowe dimone nang ndi. Nek nganggo klambi kowe klambine sing bener, nek nganggo kepriwe kaya kowe lho. Termasuk angger panjenengan nganggo jam tangan, utawa nganggo jam dinding, dijilat maring tangan utawa sikil karo rapian. Lagi ngomong-ngomong masalah jam niki, Kang. Masalah jam kaya ya. Rika ngerti apa ora? Nang apa jarum jam? Ora sing pandom dawa, ora sing pandom cendek, kowe muter baik apa ene, Kang? Gondina muter, buar baterene anyar ngantek suwak apa barang. Mesti pandom jame kowe muter-muter bae. Tik tik tik tik. Nah. Rika pengen ngerti nang apa jarum jam gawane muter bae. Ini dia, sedikit kisah tentang penemuan jam yang ditemukan oleh kaki jaman. Penemu jam, uya pantes jenengane jam ya, sing nemokna be kaki jaman ya. Hati iki bayo. Sing jenengane jam kuwi kanggone pirang-pirang. Iya kan? Perkenalkan nyong kaki jaman, apa? Nyong kaki jaman jenengane. Jaman. Nyong kuwi siapa-siapa, nyong kuwi sing nemokna jam kuwi ya nyong. Mulane jenengane jam masalahe pancen. Sing nemokna jenengane ya nuk jaman, dadi jenengane jam. Kegunaannya jam kok pirang-pirang. Contohnya misalkan kayak gue ya jam rolas apaan dijinjing jaringan di perantanan juragane. Ketong foto kopi nas dela kayak ana, paling ngarep. Angger iki kamar dinding gawe jam kok janane pas pisan. Kowe jame kowe dinyongi ora nabe meng raine juragane Rika. Karo ngomong, iki jam pira, Pak? Iki jam pira iki jam rolas. Jam rolas. Jam rolas kok tes perantah wae. Iki jam istirahat, iki jam madang. Kowe sing jenenge salah satu kegunaan jam. Anamane kegunaane jam. Misalkan kopo kerikan gadol, arep tuku katen bak larang. Golek mulu aja ora nemu-nemu, langsung kuwe. Jarum jame dicopot mbok letik, karo nggunggu iki kopok. Nah. Dijamin kopo keresik, ora ndang golek katen bak, ora ndang golek slumbat. Nah. Kegunaane pirang-pirang banget mbok sing jenenge jam kuwi mau. Tapi sebagai penemu jam, nyong pengine ditakoni nang wong. Pak jaman, ke janjane nang apa, ke cincinane jarum jam, kok keton-ketone, ya gawane muter, bae. Ngapain, bengi esuk sore, ngalurin idulnya tanung ngulon, gawamaring kroyet, gawamaring adipala, gawamaring maos, gawamaring adibarang, gawamaring warna reja-reja, tetep muter, bae cincinane jarum jam. Nang apa jane kang jaman? Lah kaya ceritane janjane kang, gemin jaman nyong lagi pertama kali menemukan jam, nyong ketopat, do. Nyong tau reang karo jarum jam kowe mau. Bahkan ya, gemin zamannya lagi kita sini ikut, nanyut rekam. Kayak ngapa tilik ini, Nek? Hei, man, zaman, kayak ngapa kok jari ya, man? Menggunjik boleh ngurin nanyung, kue dong. Orang yang jantinya lagi bingung banget, mikir nak, kue pada. Anak pandom tendu, tapi gambarannya muter, bayi mendina. Ngapain dong, esok sore udahan barat, udahan geni, udahan abu. Tetep gambarannya muter-muter, bayi jantinya pada ngapa jantinya aja. Bung ya, ke jam rolas awan, negeri masanya pada lautan. Kue-kue yang pada leren jajal, jam muter, baik gawe aneh. Janjane nang apa, janjane kue-kue pada kue gawe aneh muter, baik. Ya man, ada nih man, zaman. Nyong kue tata tendu, pandom dawa, pandom cendek, karo pandom sedang. Gawe aneh muter-muter, baik kue rona nanti ya man, zaman. Nyong kue karo kantor-kantornya nyong sebenernya tersi bingung banget yakin. Nyong kue goleti angkat celubat. Muter-muter, baik. Rika buar muter-muter ngatek bubuah, ngatek kiamat. Orang bakal ketemu angkat lunas. Wah, hahaha. Tengahnya kayak kue, yang lebaran muter-muter. Begini aja, orang buat angkat lunas padanya. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Berita-berita aktual dalam Curahmor hari ini.